Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma qala Allahu 'azza wa jalla: سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tanyakan wahai Nabi kepada Bani Israel, anak keturunan Yakub, betapa banyak kami telah berikan kepada mereka ayat bukti yang jelas. Wa may yubaddil ni'mat Allah, siapapun yang mengubah nikmat Allah setelah datangnya nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat dahsyat azabnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala: Sal ayyuhar rasulu, tanyakan wahai rasul. Sal ini asalnya adalah is'al. Boleh kalau dalam bahasa Arab kita bisa menggunakan kata tanya is'al atau sal. Is'al kemudian hamzah qad'inya is'al dihapus, kemudian harakatnya diberikan kepada sin, lalu hamzah wasalnya dihapus, harakatnya dipindah ke sin, kemudian hamzahnya dihapus, baik hamzah wasal ataupun hamzah qad'i, likasrati al-istimal, karena banyak penggunaan. Sal ayyuhar rasulu, tanyakan wahai rasul. Bani Israila al-mu'anidina laka, kepada Bani Israel anak keturunan Israel, yaitu anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Al-mu'anidin, yang membangkang terhadap dirimu, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Nabi kita telah menyampaikan ma min ahadin min hadhil ummah min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi wa lam yu'minu bi illa kana min ahli nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, mendengar dakwahku, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang beliau bawa, kemudian dia tidak mengimani dan mengikuti beliau kecuali dia adalah penghuni neraka. Ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di antara ahli kitab ada yang mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikutinya, ada pula dari mereka yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia mendapatkan dua pahala, pahala mengimani nabi mereka dan pahala mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Katakan, tanyakan wahai rasul kepada Bani Israel yang membangkang terhadap dirimu, tidak mentaatimu, tidak mengikutimu. Kam a'tainahum min ayatin wadihatin fi kutubihim. Berapa banyak kami telah memberikan kepada mereka ayat-ayat yang jelas di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana kita tahu, Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sampai mereka karena detail dan rincinya sifat Nabi tersebut, mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad, ciri-cirinya dan seterusnya seperti mengenal anak-anak mereka. Sebelum Nabi kita diutus telah disebutkan ciri-cirinya. Ya. Bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Di antaranya ya ketika berjalan dinaungi oleh awan, ada tanda pada pundak beliau. Dan seterusnya yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu satu contoh. Demikian pula hal-hal yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitab mereka. Min ayatin wadihat. Bukti-bukti nyata di dalam kitab-kitab mereka. Tahdihim ilal haqqi. Yang mana ayat-ayat itu menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran. Namun sebagaimana keumuman Bani Israel, ya, mereka membangkang dan tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Kita telah melewati di awal-awal atau pada juz pertama dari surat Al-Baqarah bagaimana bentuk-bentuk pembangkangan Bani Israel. Tatkala diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka bertanya bagaimana sifat-sifatnya. Nah, demikian pula Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya dalam surat Al-Ma'idah. Allah kisahkan bagaimana mereka itu memang demikian, sekian banyak dari mereka senang untuk membangkang Nabi mereka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan menyerupai ahli kitab, jangan menyerupai mereka dalam hal semacam itu, pembangkangan dan semisalnya. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk dari kaum itu. Qala fakafaru biha kulliha. Kemudian mereka mengingkari ayat-ayat itu semuanya. Wa a'radu anha. Mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Waharrafuha an mawadhi'iha. Mereka melakukan tahrif, menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempat-tempat yang semestinya. Ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Sebagaimana kita ketahui, ada namanya perjanjian lama, ada pula perjanjian baru. Ya. Demikian juga Injil yang ada di Indonesia berbeda dengan Injil yang ada di Malaysia, di India, dan tempat yang lainnya. Itu demikian yang dilakukan oleh Bani Israel, ahli kitab, mengubah dan mengganti kitab suci mereka sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para pendeta mereka, sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Di zaman Nabi SAW, kisah yang ma'ruf, ya, ada dua orang laki-laki dan wanita berzina. Terjadilah perselisihan di antara mereka, mau dihukum apa orang ini. Ya. Kemudian didatangkanlah kedua orang itu kehadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. mereka membawakan kitab suci yang mereka anggap masih suci, dibaca ayat tentang hukum orang yang berzina. Dibaca, coba bagaimana tingkah laku mereka, kecurangan yang mereka lakukan. Ya. Dibaca ayat tersebut, kemudian di situ sebenarnya ada ayat tentang hukum orang yang berzina. Baca, kemudian ditutup, dilewati ayatnya. Ya. Ada salah seorang sahabat yang dahulunya dia dari kalangan kitab, mengetahui bahwasanya mereka melakukan kecurangan itu ditutup tangannya. Kemudian Nabi pun memerintahkan membuka, ternyata di situ disebutkan hukuman orang yang melakukan perzinaan itu dirajam. Maka Nabi pun, ya sama dengan Al-Quranul Karim dahulu, bahwasanya rajam itu termasuk dari bacaan Al-Quran. Ya, dibaca dan diamalkan oleh Nabi SAW, kemudian dihapus bacaannya. Tidak dibaca di dalam Al-Quran, namun hukumnya masih diberlakukan. Ada kesamaan antara hukum Al-Quran dengan hukum kitab sebelumnya. Namun untuk melihat syahidnya, perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka berupaya untuk menutup, mengubah kitab suci yang mereka yakini itu sebagai kitab yang suci. Nah, fakafaru, mereka kufur terhadap ayat-ayat itu, berpaling darinya, tidak mengamalkan, ya, dan menyelewengkan. Seperti hal yang masyhur pula, ya, yang sudah kita lewati, waqulu hittah, tatkala mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis sambil mengatakan hittah, yakni ya Allah hapuslah dosa kami, namun diubah, ditambahi dengan nun hintah, ya, biji gandum. Coba, ini salah satu contoh dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak tahu betapa banyak perubahan yang mereka lakukan di dalam kitab suci itu. Sampai-sampai, ya, sebagaimana diceritakan oleh sebagian asatidzah kita, ada orang yang dulu beragama Kristen, karena melihat keanehan, kitab suci kok diubah-ubah, diganti. Ya, dulu ada perjanjian lama, perjanjian baru, yang ini ada Injil Indonesia, ada Injil Malaysia, ada yang lainnya, kok berbeda-beda. Masa kitab suci semacam ini? Akhirnya, dia melihat Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir tidak ada perbedaan. Kemudian dari negeri satu dengan negeri yang lainnya tidak ada perselisihan, ternyata sama semua. Ini betul-betul benar-benar kitab suci yang tidak mengalami perubahan dari zaman Nabi sampai zaman kita. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab itu. Dia melihat perubahan, penambahan, pengurangan yang ada dalam kitab suci mereka, Injil, Taurat, kemudian melihat adanya penjagaan dalam Al-Quranul Karim, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dengan sebab itu. Nah, ini suatu nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin yang patut disyukuri. Namun, ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, yang mau mensyukuri nikmat berupa Al-Quranul Karim. Padahal Allah sudah mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ya, siapapun yang berpaling dari mengingatku, Al-Quranul Karim, maka dia hidup dalam keadaan sempit dan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Dia protes, ngomong, ya Rob, wahai Robku, mengapa engkau bangkitkan diriku dalam keadaan buta? Maka Allah mengatakan, demikianlah dahulu di dunia ayat-ayat kami datang, engkau berpaling darinya, engkau melupakannya, maka pada hari ini aku pun berpaling darimu, tidak memperhatikanmu. Nas'alullah as-salamah wa taufiq. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, wa man yubaddil ni'matallahi wa hiya dinihi, siapapun yang mengubah nikmat Allah, yaitu agamanya, wa yakfur biha, dan dia kufur terhadap nikmat itu, tidak mensyukurinya, min ba'di ma'rifatiha, setelah dia mengenal agama itu, setelah mengenal kebenaran, min ba'di ma'rifatiha, wa qiyamil hujjati alaihi biha, dan tegak hujjah terhadap orang itu dengan atau dengan sebab nikmatnya, nikmat Allah, fa innallaha syadidul iqabi lahu, sesungguhnya Allah amat dahsyat siksanya terhadap orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa may yubaddil ni'matallah, siapapun yang mengubah nikmat Allah. Allah tidak mengatakan wa may yakfur, siapapun yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ditafsirkan ya di sini, siapapun yang mengubah nikmat Allah yaitu agamanya, wa yakfur biha, dan mengkufurinya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya. Beliau menjelaskan, maka siapapun yang tidak bersyukur terhadap nikmatnya, yang semestinya bagi orang tersebut tatkala Allah karuniakan nikmat kepadanya untuk mensyukurinya, namun dia mengingkari dan mengubah nikmat itu dengan kekufuran. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk tidak mendapatkan pahala Allah. Kata beliau, wa sammallahu taala kufran ni'mati tabdilan laha. Allah menamai kufur nikmat dengan tabdil, mengubah nikmat itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yubaddil ni'matallah." Siapapun yang mengubah nikmat Allah yaitu kufur. Allah menamai kufur nikmat dalam ayat ini dengan tabdil. Mengapa? Li'anna man an'amallahu 'alaihi bi ni'matin diniyah aw dunyawiyah. Karena siapapun yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat agama ataupun dunia, falam yashkurha, kemudian tidak mensyukurinya, walam yakum biwajibiha, tidak menunaikan kewajiban yang mesti dia lakukan terhadap nikmat itu, itmahallat anhu wa zahabat, nikmat itu akan lenyap dan sirna, watabaddalat bil kufri wal ma'asi, kemudian nikmat itu berubah atau nikmat itu diubah dengan sebab kekufuran dan kemaksiatan. Fasaral kufru badalan ni'mati, maka kekufuran itu menjadi ganti daripada nikmat itu. Pengingkaran terhadap nikmat itu menjadi pengganti dari nikmat tersebut. Wa amma man syakarallaha ta'ala wa qama bihaqqiha fa innaha na'am tathbutu wa tastamirru wa yaziduhu Allahu minha. Adapun orang yang mensyukuri nikmat itu dan menunaikan haknya, maka nikmat itu akan tetap dan langgeng, bahkan Allah akan menambah baginya kenikmatan yang lain. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat yang lainnya, aku kokohkan nikmat yang ada, ya, wa in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Di sini seperti dengan ayat yang ada di hadapan kita, ya, walain kafartum inna adzabi lasyadid, serupa dengan ini fa innallaha syadidul iqab. Ya, Allah di sini cukup menyebutkan sifatnya. Apa sifat Allah? Di antaranya amat dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang berkonsekuensi siapapun yang mengkufuri nikmat Allah maka dia terancam dengan siksaannya. Sebagaimana syukur nikmat itu memiliki 3 rukun, maka kufur terhadap nikmat itu juga memiliki 3 jenis. Kufur yang pertama dengan kalbunya, ya, tidak menisbahkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menisbahkan kepada dirinya, kekuatannya dan semisalnya, seperti yang dilakukan oleh Qarun. Akibatnya dia ditenggelamkan bersama dengan harta bendanya, sehingga kalau ada orang nemu barang, ini harta Qarun. Ya. Karena banyaknya harta yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kufur nikmat itu dengan lisannya, menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Tatkala turun hujan, dia tidak mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami dikaruniai hujan karena rahmat dan keutamaan Allah. Namun dia mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza, kami mendapatkan hujan karena ada bintang ini dan bintang itu. Ini jenis yang kedua dari kufur nikmat. Atau jenis yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang tidak Allah ridhoi. Menggunakan nikmat itu pada perkara yang tidak Allah ridhoi, sehingga Allah murka terhadap orang tersebut. Kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, ataupun semisalnya, yang menjadi sebab nikmat itu berubah menjadi azab dan siksaan bagi orang tersebut. Naam. Thumma qala Allah azza wa jal, zuyyina lil ladzina kafaru al hayatu dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiaskan kepada orang-orang yang kafir al-hayatu dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang fana, yang akan sirna dan binasa, dibikin indah. Dibuat indah seakan-akan itulah kehidupan yang hakiki di hadapan orang kafir. Wa yaskharuna, dan mereka merendahkan serta melecehkan orang-orang yang beriman karena tidak memiliki kedudukan, harta yang banyak, ya, kendaraan dan semisalnya, dihina oleh mereka. Di sini ada tertulis mim kecil, waqaf lazim, harus berhenti. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, mim tidak boleh dibaca terus. Ini namanya waqaf lazim karena bagian ayat berikutnya sudah di luar pembicaraan bagian yang pertama. Dihiaskan bagi orang-orang kafir kehidupan dunia, dan mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum, berada di atas mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapapun bi ghairi hisab, tanpa batasan hitungan, di luar perhitungan. Qala al-mufassir rahimallahu taala, husina lil ladzina jahadu, diperindah, diperbagus bagi orang-orang yang mengingkari wahdaniyatallahi, kemahaesaan Allah. Orang-orang kafir. Al-hayatu dunia, kehidupan dunia. Sahih. Inilah keadaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, hijau. Ya. Namun dalam kesempatan yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan betapa indah dan bagusnya dunia, beliau juga mengingatkan konsekuensi dan keharusan yang dijalani oleh setiap muslim untuk menyikapi dunia ini. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi, tidak kita dapatkan kehidupan dunia melainkan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lihat saja ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innamad dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan, senda gurau, kehidupan sementara. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan betapa rendah kehidupan dunia itu. Ya. Kalau seorang muslim yang yakin terhadap hari akhir, semestinya dia pergunakan dunia itu sebagai jembatan, sebagai sarana dan fasilitas yang akan mengantarkan dirinya kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Tidak terlena dan terpukau dengan kehidupan dunia. Ya. Silahkan lihat hadis-hadis Nabi SAW. Tidaklah beliau berbicara tentang dunia, melainkan beliau rendahkan. Ya. Itulah hakikat kehidupan dunia. Namun Allah jadikan, ya, kehidupan dunia itu menjadi indah di hadapan orang kafir. Qala wa ma fiha minasy syahawati wal malazzati. Dibuat indah bagi orang-orang yang mengingkari kemahaesaan Allah, kehidupan dunia dan segala isi dunia berupa syahwat dan malazzat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang muslim, namun dia itu adalah surganya orang kafir. Ya. Mengapa? Karena seorang muslim berupaya untuk menahan hawa nafsunya, tidak berfoya-foya dengan kehidupan dunia. Seakan-akan dia di penjara, tidak bebas. Mengapa? Karena dia mengerti bahwasanya kehidupan dunia itu tipuan, yang mana ujungnya dia akan meninggalkan dunia itu. Ya. Dia pun rela untuk menahan dirinya, menahan hawa nafsunya untuk tidak berfoya-foya dengan kehidupan dunia. Berbeda halnya dengan orang kafir. Wajannatul kafir. Dunia adalah surganya orang kafir. Memang. Orang kafir di dunia bebas, luasa, melampiaskan hawa nafsunya, omongannya, segala apa yang dia inginkan berupaya untuk dijalankan dan diwujudkan. Serendah apapun dan semiskin apapun itu merupakan surga bagi orang kafir. Mengapa? Karena di akhirat dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang masyhur yang disebutkan tentang Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ketika itu beliau adalah qadhi qudat Mesir. Yani kepala hakim di negeri Mesir. Beliau sangat dimuliakan dengan kendaraan yang mulia, yang mewah. Seorang muslim, ulama, hakim. kemudian melewati pasar, di tengah-tengah itu ada seorang ahli kitab Yahudi. Dia miskin. Dia orang melarat. Ya. Langsung tatkala melihat Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dengan kemuliaan dan ketinggian yang beliau dapatkan, disegat. Ya Syekh, wahai Ibnu Hajar, bukankah Nabimu mengatakan ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah dunia itu surga bagi mukmin dan nerakanya orang kafir? Tapi lihat keadaanmu sekarang, engkau mewah, makmur, tentram, mulia. Itu bukan kemiskinan, bukan hal yang rendah, bukan hal yang hina. Sementara engkau melihat diriku, aku orang kafir, namun kondisinya melarat. Ya, enggak punya apa-apa, miskin, orang gembelan dan semisalnya. Maka mendengar ucapan itu, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan keadaan seperti ini, ya, sebagai seorang muslim itu merupakan penjara. Ya. Dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan nanti di akhirat. Padahal dia melihat Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala makmur, mulia, tinggi kedudukannya. Ya. Ini saja itu sebagai penjara. Bagaimana dengan nanti di akhirat, yang merupakan surga, yang menjadi tempat tinggal dia selamanya. Adapun orang kafir, ya, seperti yang engkau dapatkan itu merupakan surga bagimu. Dalam keadaan engkau melarat, miskin, rendah, itu adalah surga bagimu. Namun di akhirat engkau akan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat daripada apa yang engkau dapatkan sekarang. Ya, kesedihan, kegundahgulaan dan semisalnya. Kemudian karena penjelasan tersebut dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun masuk ke dalam agama Islam. Faham, oh ternyata demikian kenyataannya, ya, dengan sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa hum yastahzi'una bil mu'minin. Mereka orang-orang kafir menghina dan melecehkan kaum mukminin, ya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kaum mukminin untuk sabar. Sabar di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup satu ayat. Ya, kalau kita melihat ada 90 sekian ayat yang memerintahkan dan menyebutkan keutamaan sabar. Sabar mencakup 3 hal dan yang paling tinggi adalah sabar di atas ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan diberikan ganjaran yang sempurna bagi orang-orang yang sabar, tiada batas. Orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran yang sempurna di akhirat nanti, tiada batas. Ya. Ini suatu hal yang patut kita syukuri dan patut kita wujudkan agar kita bersabar di dalam menjalani agama ini. Ya. Namanya orang yang berjalan di atas agama yang asing, ajaran yang asing yang dianggap nyeleneh oleh keumuman kaum muslimin, harus sabar. Kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Nahnu ghuraba, kita adalah orang-orang asing. Fatuba lil ghuraba, beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Namun kalau kita melihat, sudah berapa lama, sudah berapa banyak orang yang telah mendahului kita dan bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal dunia, ada yang terbunuh, ada yang disiksa. Kemudian zaman ya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam. Lihat Imam Ahmad rahimahullah taala kokoh mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sepatutnya bagi kita semuanya bersabar sebagaimana kesabaran mereka. Bersabar menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu memperhatikan dan mempedulikan ya omongan gunjingan orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong wali-walinya, baik pertolongan itu di dunia ataukah pertolongan tersebut di akhirat. Qala al-mufassir rahimahullah, wa haula alladziina yakhshawna rabbahum, mereka orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, fauqa jami'il kafi kuffari yaumal qiyamah, mereka kaum mukminin itu di atas seluruh orang-orang kafir pada hari kiamat. Orang kafir mencakup kaum musyrikin, mencakup ahli kitab yang tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majusi, ya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya di bawah kaum muslimin. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang bertakwa, beriman, berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Sahih. Demikian keadaannya, ya. Sampai adna ahli al-jannah, penduduk surga yang paling rendah, apa yang dia dapatkan? Ya, dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan dan surga yang luasnya seluas bumi. Bahkan Allah lipat gandakan, ya, 10 kali lipat. Apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada tara, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pula terbetik. Coba kalau seseorang bisa berimajinasi, berangan-angan, membuat sesuatu yang sangat indah, sangat bagus dan sangat nikmat, surga lebih dari apa yang dibayangkan oleh orang tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis al-Qudsi, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sabar yang harus ditempuh oleh setiap mukmin sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling sengsara di dunia, coba yang paling sengsara, mungkin yang ada di sini bukan termasuk yang paling sengsara, ya. Hah? Enggak ada insyaallah, ya. Sehari-hari makanannya cukup, punya kendaraan, ya, sehat-sehat semuanya keluarganya. Nabi SAW menyebutkan orang yang paling sengsara dari penghuni dunia. Silahkan lagi. Yang paling sengsara dari penghuni dunia, namun dia adalah ahli jannah, ahli surga. Maka dia dicelupkan ke dalam surga Allah, dalam kehidupan di dunia itu penuh dengan kesengsaraan, kepedihan, berbagai musibah dia dapatkan. Setelah dicelupkan dalam surga, ditanya, apakah engkau merasakan kesedihan, kemiskinan, dan semisalnya? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, saya tidak mendapatkan, tidak merasakan semua itu. Sudah lupa. Yang satu lagi, orang yang paling sukses, paling dimuliakan, dan paling tinggi kedudukannya di dunia, namun dia termasuk ahli neraka. Dicelupkan bentar ke dalam neraka, terus ditanya, apakah engkau merasakan kebahagiaan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, enggak wahai Rabbu. Sudah lupa. Lupa dengan kenikmatan yang dia dapatkan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, keberuntungan, kesuksesan dan keberhasilan diukur dengan masuknya seorang muslim ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya panjang. Maka butuh kesabaran, bekal, takwa bagi kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau sudah meninggal dunia, sudah kita enggak bisa kembali lagi ke dalam kehidupan dunia. Putus amalan kita kecuali amalan-amalan yang mana kita menjadi sebab amalan itu tetap ada. ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, mereka orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya berada di atas seluruh orang-orang kafir pada hari kiamat. Haitsu yudkhiluhumullahu a'la darajatil jannah. Tatkala Allah memasukkan mereka a'la, pada derajat-derajat tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yunzilu al-kafirina asfala darakatin nar, dan Allah menurunkan orang-orang kafir asfala, pada apa? Dek yang paling rendah dari neraka. Kalau dari atas ke bawah namanya darajat. Derajat. Kalau dari bawah, dari atas ke bawah namanya darokat. Dek. Ya. Seperti kapal. Ya. Semakin ke bawah ini semakin apa? Semakin istilahnya murah ya. Yang mahal mana? Dek atas atau bawah? Ini kapal. Makin ke bawah makin murah atau mahal? Kualitasnya, pelayanannya. Ada yang tahu? Hah? Semakin ke bawah semakin rendah kan gitu. Ini sehingga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik. Di mana letak mereka? Orang-orang munafik letaknya adalah fidarki asfali minan nar, fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran berada di kerak neraka. Nauzubillah. Itu melihat bagaimana balasan yang Allah siapkan dari dua golongan ini, kaum mukminin di atas surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir berada di bawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha'u min khalqihi bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-Nya siapapun yang Allah kehendaki dari makhluk-Nya, bighairi hisab, tiada batas. Ayat ini, ayat yang penggalan ayat yang terakhir, memberikan hakikat kepada kita, hakikat rizki. Apa semestinya kita berusaha untuk meminta kepada Allah rizki yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta rizki keimanan, minta rizki ilmu an-nafi', minta rizki al-amal as-salih, minta rizki istiqamah. Sementara rezeki itu diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Antum lihat, rezeki yang berupa kesehatan, berupa ya harta, kedudukan, ini Allah berikan kepada muslim dan kepada orang kafir. Harta, dunia, kenikmatan, kedudukan dan lain sebagainya, Allah berikan kepada mukmin dan orang kafir. Namun rezeki atau nikmat yang bersifat dini yang akan mengantarkan kepada nikmat ukhrawi, ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba Allah yang Allah rahmati. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengingatkan ada dua nikmat, ya, nikmat mutlaqah wa nikmat muqayyadah. Apa nikmat mutlaqah? Nikmat mutlak itu adalah nikmat yang hakiki yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa nikmat itu? Nikmat ilmu nafi', amal saleh, diberikan taufik untuk istiqamah di atas al-haq, diberikan taufik untuk mengajarkan ilmu, diberikan taufik untuk berdakwah, diberikan taufik untuk berinfak di jalan Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muasah, berkorban untuk saudaranya, waktu, harta, jiwa dan semisalnya untuk Islam. Itu adalah nikmat mutlaqah, nikmat yang akan dia dapatkan faedahnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat, terbatas. Apa itu? Nikmat yang terbatas pada kehidupan dunia. Kesehatan, ya, harta, kemudian anak, istri dan semisalnya. Ini diberikan kepada mukmin, demikian pula diberikan kepada orang kafir. Baik, kita lanjutkan. Qala kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah suatu umat. Ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina munzirin. Kemudian selama 10 kurun, 10 generasi tidak terjadi kesyirikan sampai Allah utus Nabi Nuh, rasul yang pertama. Kemudian Allah mengutus para nabi, mubasysyirin yang memberi kabar gembira, wa munzirin dan memberi peringatan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu juga diperintahkan untuk memberikan peringatan. Yu'mar bi iblaghi ar-risalah, diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Bukan seperti yang didefinisikan oleh sebagian ahli ilmu bahwasanya nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyati." Dalam surat Al-Hajj ayat 52. Tidaklah kami utus sebelummu seorang nabi ataupun rasul, menunjukkan bahwasanya nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kemudian Allah utus para nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan bersama dengan mereka kitab berisi kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, agar ya nabi tersebut menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illal ladina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah terjadi perselisihan di antara mereka kecuali orang-orang yang telah diberikan kepadanya ya Alkitab setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan dari Allah, baghyan bainahum, karena kezaliman di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman setelah perselisihan di antara umat manusia, minal haqqi, hidayah berupa kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk bagi siapa saja menuju jalan yang lurus. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, kana an-nasu jama'atan wahidah. Manusia dahulu merupakan satu kesatuan, satu agama di atas agama tauhid. Muttafiqina 'alal imani billah, mereka bersepakat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu jalannya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Summakhtalafu fi dinihim, kemudian mereka berselisih di dalam agama mereka. Ya, terjadi kekufuran setelahnya, yakni 10 kurun setelah Nabi Adam alaihissalam. Setelah terjadi perselisihan itu, faba'athallahu an-nabiyyin, Allah mengutus para nabi, du'atan li jinillah, bertugas sebagai para dai, menyeru agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan bahwasanya tugas dan hikmah Allah menciptakan kalian adalah beribadah kepada Allah. Itu yang mereka ingatkan. Jangan berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Para nabi tersebut du'atan, sebagai para dai, penyeru agama Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyirina, memberikan kabar gembira, man ata'allaha bil jannah, memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah berupa surga. Kalau taat, kalau bertakwa, surga balasannya. Sebagaimana dahulu Nabi Adam itu menikmati kenikmatan di dalam surga. Wa muhadzirina man kafara bihi, dan memperingatkan orang yang kufur terhadap Allah, wa asahu, dan memaksiati Allah, annara, dengan neraka. Siapapun yang memaksiati Allah, kufur terhadap Allah, balasannya neraka. wa anzala ma'ahumul kutuba as-samawiyyata bil haqqi. Allah turunkan bersama dengan mereka kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari langit dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kebenaran. Alladhi ishtamalat alihi, yang mana kebenaran itu dikandung oleh kitab-kitab itu. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada surga, mengingatkan dari neraka, mengingatkan akan terjadinya hari kiamat. Naam. Qala liyahkumu bima fiha bainan nas, agar para nabi dan para rasul itu menghukumi ya perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Fi makhtalafu fi, menghukumi siapakah yang benar, siapakah yang salah, siapakah yang nantinya berhak mendapatkan surga, siapakah yang nantinya akan mendapatkan neraka, ya, dari kalangan ahli tauhid ataukah dari ahli syirik, dijelaskan oleh para nabi. Wa makhtalafa fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berselisih tentang urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabihi, dan kitabnya Al-Qur'an, zulman wa hasadan, karena kezaliman dan hasad yang ada pada diri mereka. Ahli kitab terjadi perselisihan di antara mereka, ada yang yakin ya, ada yang kemudian mengikutinya, kemudian ada pula yang ya sombong tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hasad, karena Nabi itu bukan dari kalangan Bani Israel, karena Nabi itu dari kalangan Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Yakub. Hasad, tidak senang karena nubuwah kenabian itu diberikan kepada kelompok lain, bukan dari bangsa mereka. Ini salah satu akibat dari sekian akibat hasad. Ya. Sangat berbahaya, menyebabkan seseorang yang tidak bertaubat dari hasad terhalang dari al-haq. Bahkan dia menjadi sebab, hasad itu menjadi sebab dirinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Zulman wa hasadan illa alladzina a'tahum, kecuali orang-orang yang a'tahumullahu Taurah, orang-orang yang telah Allah berikan Taurat kepadanya. Kaum Nabi Musa. Ya, nabi yang paling banyak pengikutnya. Qala wa arafu ma fiha minal hujaji wal ahkam, setelah mereka mengerti dan mengetahui hujah-hujah dan hukum yang dikandung di dalam kitab Taurat tersebut, faham betul. Namun apa? Karena kezaliman, sikap melampaui batas, dan karena hasad. Fawaffaqallahu al-mu'minina, kemudian Allah berikan taufik kepada kaum mukminin, bifadlihi ila tamyizil haqqi minal batil, dengan sebab keutamaan dari Allah, ya, Allah berikan taufik kaum mukminin sehingga bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengikuti al-haq dan meninggalkan kebatilan. Wa ma'rifati makhtalafu fihi, dengan sebab karunia Allah, ya, mereka bisa mengerti apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ini jalan tauhid, ini jalan syirik, ini iman, ini kufur. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuwaffiqu man yasha'u min ibadihi ila tariqin mustaqim. Allah memberikan taufik kepada siapapun dari hamba-hambanya menuju jalan yang lurus. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hidayah atau taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Semestinya dan sepatutnya kita terus-menerus meminta kepada Allah, ya, sebagaimana kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Senantiasa menghadirkan. Tatkala kita membaca ayat ini, sebenarnya kita itu ya berdoa kepada Allah minta hidayah taufik, selamat dunia dan akhirat, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, saya mendapatkan doa yang paling penting, doa yang paling mulia dan utama adalah apa yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, lurus di dalam menjalani agama di dunia, demikian pula mendapatkan taufik dan hidayah, selamat nanti ketika melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.